Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Afdal di baca di sini. Ihsan, baca Ihsan. Jemaat sini. Siapa? Fikri, terjemahin Fikri. Fama ajhala ubadul kubur. Betapa bodohnya para penyembah kubur. Dalam keadaan mereka. Bihalihim. Jadi betapa bodohnya para pemuja kubur terhadap keadaan mereka sendiri. Gitu. Terus. Dan betapa besarnya apa yang menimpa mereka. Ma waqa'u fih. Ya. Betapa besarnya, yaitu kesyirikan yang mereka terjerumus di dalamnya. Nah, apa itu yang mereka terjerumus ke dalamnya? Kesyirikan. Terus? Maka sesungguhnya orang-orang musyrikin Arab dan yang lainnya dan sebagainya, mereka menentang la ilaha illallah secara lafaz dan makna. Dan mereka kaum musyrikin menentangkan lafaz saja. Musyrikin zaman sekarang. Kalau musyrikin zaman sekarang, mereka aqarru biha lafdhan. Mereka juga mengucapkan la ilaha illallah musyrikin zaman sekarang. Ya enggak? Kalau musyrikin zaman dulu enggak mau mengucapkan. Kalau musyrikin zaman sekarang mau mengucapkan. Tapi maknanya mereka menentang jahaduha. Ya. Apa maknanya? Beribadah hanya pada Allah, tidak beribadah pada selain Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Nah, musyrikin zaman sekarang menolak itu. Ya. Karena mereka tahu konsekuensi dari la ilaha illallah, mereka enggak paham konsekuensinya. Kalau musyrikin Quraisy menolaknya mengucapkan secara makna lafaz karena mereka tahu konsekuensinya. Ya, makanya mereka mengatakan, mengomentari dakwah la ilaha illallah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa kata mereka? Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah orang ini, itu yang Nabi kita Muhammad SAW, kata mereka, ya, dia hendak menjadikan ilah yang banyak ini cuma satu aja, jadi Allah kesaja. Inna hadza la syai'un ujab. Sungguh sangat aneh ini, kata mereka. Nah, kenapa mereka menolak mengucapkannya? Tahu konsekuensinya. Musyrikin, kufuriyin, kafirin zaman sekarang, mereka mau mengucap la ilaha illallah. Tapi kesyirikan sama kayak musyrikin zaman Quraisy, bahkan lebih parah. Kenapa? Karena enggak tahu konsekuensinya. Kalau musyrikin tahu konsekuensinya. Nah, ya terus? Ah. Maka kau akan dapati salah seorang di antara mereka mengatakan dan yaquluha, mengucapkan la ilaha illallah, terus mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia beribadah kepada selain Allah dengan berbagai bentuk peribadahan. Seperti kecintaan, pengagungan, takut, haram, tawakal, dan doa. Bertambah kesyirikan mereka dan daripada kesyirikan bangsa Arab. Bangsa Arab terdahulu, kesyirikan mereka itu melebihi kesyirikan bangsa Arab terdahulu. Terus dengan tahapan-tahapannya. Bimaratiba. Ya. Itu ya, dengan tahapan-tahapannya. Terus jadi kesyirikan mereka lebih parah, maratiba, bukan dengan tahapan-tahapannya. Beberapa tingkat di atas musyrikin Arab. Ya. Maratiba, beberapa tingkatan kesyirikan mereka, kesyirikan musyrikin zaman sekarang lebih parah dibandingkan dengan kesyirikan musyrikin Arab. Nah, di antara disebutkan itu. Ya. Yang disebutkan Syekh di Qawaidul Arba di kaidah keempat. Atau yang disebutkan oleh Syekh juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kasyful Syubuhat. Ya, Syekh Al-Utsaimin sampai memuat kenapa musyrikin zaman sekarang lebih parah kesyirikannya dari musyrikin Quraisy. Kalau di Qaidul Arba kaidah keempat kan kata satu. Musyrikin zaman sekarang mereka yusyrikuna billahi fi rakha wa syiddah. Mereka menyekutukan Allah dalam keadaan lapang dan genting. Kalau musyrikin Arab menyekutukan Allah kapan? Fi rakha wa fi syiddah. Dan dalam kondisi genting kalau musyrikin Arab apa? Ya, ya da Allah mukhlisina lahuddin, gitu kan? Mukhlisina lahuddin. Nah, Syekh Al-Utsaimin sampai memuat 12 alasan. Kalau di Kasyful Syubhat nambah satu lagi. Kenapa? Karena musyrikin Arab mereka tidaklah menyembah kecuali itu adalah hamba Allah yang soleh. Ketika mereka syirik, hamba Allah yang soleh atau benda-benda mati yang enggak bermaksiat, kayu, batu, itu kan enggak bermaksiat. Patung itu enggak bermaksiat. Kalau musyrikin zaman sekarang beribadah pada Allah, pada yang bermaksiat. Bahkan yang kafir, contoh zaman sekarang dimakan, bukan zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Orang-orang datang ke Cirebon ke makam Syekh Siti Jenar. Mengapain di makam Syekh Siti Jenar? Melakukan berbagai macam praktek kesyirikan. Minta kepada Syekh Siti Jenar. Siapa itu Syekh Siti Jenar? Seorang yang punya pemahaman manunggaling kaula gusti. Ittihadiyah. Bersatunya zat Allah dengan hamba. Ya dan billah. Ini kekufuran. Orang kufur kayak begini, sesat kayak begini, ternyata dijadikan ilah. Dijadikan sembahan. Yang musyrikin Quraisy tidak mau menyembah orang-orang sesat. Dalam syirik mereka. Ya, mereka kepada orang soleh atau minimal kepada benda-benda mati yang layasi, yang tidak bermaksiat. Paham sini ya? Yang enggak bermaksiat. Nah, oleh karena itulah di syarah Al-Qaidul Arba, Syekh Al-Utsaimi mengatakan karena kesyirikan musyrikin Quraisy lebih parah daripada kesyirikan zaman sekarang, kalau begitu musyrikin zaman sekarang itu lebih layak dikafirkan dibandingkan dengan musyrikin Quraisy. Terus apa konsekuensinya kalau dikatakan musyrikin zaman sekarang kesyirikannya lebih parah pada musyrikin Quraisy? Apa konsekuensinya? Ya konsekuensinya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimi. Musyrikin zaman sekarang itu aula bitakfir, lebih utama, lebih layak untuk dikatakan dia kufur. Masa musyrikin Quraisy kesyirikannya lebih mending daripada musyrikin zaman sekarang? Kalau zaman sekarang jangan dikafirkan, kalau zaman Quraisy enggak apa-apa dikafirkan. Ini kan aneh. Kalau alasannya, oh karena musyrikin zaman sekarang mengucap la ilaha illallah, itu berarti orang ini enggak pernah baca kasbu syubhat. Kalau dia mengatakan, tapi kan musyrikin Quraisy nyembah berhala, kalau sekarang enggak. Nah, ini berarti enggak pernah baca kasbu syubhat. Semua jawabannya ada di kasbu syubhat. Ya. Kalau memang dia enggak paham, kita jelasin. Tapi kalau dia menisbatkan diri kepada ahli sunnati wal jamaah, ah ini coba lihat kasbu syubhat. Ya. Lihat kasbu syubhat. Paham sini ya? Baik, barakallahu fiik. Terus lanjut tadi pikir terjemahannya. Nah, situasi genting, fisid jadi ligoirillah. Ini bukan musyrikin Quraisy. Fa inna ahadahum, fa inna musyriki zamanina. Ini berarti. Ya. Nah, kalau musyrikin Quraisy, mereka syiriknya itu di waktu kapan? Di waktu raha, di waktu lapang. Namun di waktu lapang pun kadang mereka memurnikan ibadahnya pada Allah. Umar bin Khattab dahulu ketika masih musyrik pernah bernadar untuk Allah i'tikaf di Masjidil Haram. Bernadar itu bukan untuk berhala, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala i'tikaf di Masjid Al-Haram. Ketika sudah masuk Islam, diceritakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun itu akadnya, niatnya itu dulu sebelum muslim, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aufi binadrik, tunaikan nazarmu." Ya, maka Umar pun menunaikan nazar dia dulu, yaitu i'tikaf di Masjid Al-Haram. Baik. Nah, musyrikin Quraisy juga mereka memurnikan ibadah. Ya, mereka ketika membangun pondasi Ka'bah, merenovasi Ka'bah, itu mereka menghindari uang-uang riba, uang-uang yang haram, uang-uang yang syubhat. Masya Allah. Nah, mereka itu kalau lagi junub enggak mau dekat-dekat Ka'bah. Ya, lagi junub enggak mau dekat-dekat Ka'bah. Paham ke sini? Jadi semalam habis berhubungan sama istrinya, belum mandi. Nah, mereka enggak mau dekat-dekat Ka'bah. Ya, barakallahu fiik. Paham sini ya? Nah. Jadi mereka mereka pun terkadang di waktu rokok memurnikan ibadah pada Allah. Nah, mereka masuk musim haji, mereka haji, hajinya untuk Allah bukan untuk berhala mereka. Itu ketika haji lagi rokok, lagi lapang, bukan lagi syiddah. Paham gak sini? Mereka umroh untuk Allah bukan untuk berhala mereka. Terus lanjut Fikri. Musyrikin awalin, ya, perhatikan, paham gak sini? Wayatakidun, yatakidun wawunya itu kembalinya kemana? Musyrik zaman sekarang atau zaman Quraisy? Fikri. Nah, musyrikin zaman sekarang mereka meyakini kalau berdoa kepada selain Allah itu asra, ya, asra farajan lahum. Apa maknanya? Nah, ya, lebih cepat mendapatkan jalan keluar. Makanya mereka begitu semangat ngejar-ngejar makam wali walau di ujung Jawa. Datang mereka. Ya. Bahkan saya pernah ketemu di Yaman orang Indonesia ke Yaman, ke Yamannya ikhwan. Bukannya dia umroh malah ke Yaman. Ngapain? Mau berziarah ke makam habaib yang ada di Hadramaut. Di Mukalla. Ya, ketemu di bis loh. Ini kok mukanya muka Indonesia ini. Saya tanya, "Bapak Indonesia ya?" "Iya." "Mau ke mana?" "Nama itu suami istri pasang-pasang. Mau ke ini." "Oh, ada apa, Pak?" "Ziarah," katanya. Allah musta'an. "Hah, ziarah." Ziarah itu. Ah. Ya. Kenapa? Apa? Motivasinya apa sih sampai mau ke sana? Motivasinya? Mau taqarrub kepada Allah kan? Agar hajatnya ditunaikan. Kenapa? Kok mesti ke kuburan, ke makam, keramat orang soleh? Asra. Lebih cepat. Lebih cepat. Asra'u farajan. Ya. Bi khilafi halil musyrikin al awwalin. Ah, terus Fikri. Musyrikin Quraisy. Terus kapal perahu ya. Mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas karena agama. Maksudnya bukan ikhlas karena agama. Mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepada Allah. Ya. Artinya ibadah doa mereka itu murni hanya kepada Allah. Bukan kepada selain Allah. Ya. Doa mereka itu tidak mereka ucapkan kepada Lata Uzza lagi genting, hanya pada Allah. Terus lanjut. Nah, idza hum yusyrikun. Idanya ini idza apa? Idza puja'iyah. Berarti terjemahannya gimana? Maka tiba-tiba seketika mereka kembali berbuat syirik. Ya, poinnya berarti kalau musyrikin zaman sekarang, ya mau lagi genting ke, lagi sulit ke, lagi lapang ke, mereka tetap berbuat syirik. Ini nyata ini. Lagi pandemi, di awal-awal pandemi mereka melakukan kesyirikan. Padahal lagi pandemi. Panen syirik, karung saji sedekah laut. Gagal panen, sajinya kurang nih. Allah musta'an. Iya enggak? Iya. Nah, ini ngeri ini. Ya. Panen, bahkan mereka berani mempersembahkan ibadah itu Kalau Nyi Roro Kidul okelah, itu mitos syirik yang mereka masih kait-kaitkan ke Islam. Kalau Nyi Roro Kidul gak ada kait-kaitannya ke Islam ya? Gak ada. Nah itu modelnya kayak gitu. Atau bahkan berhala agama sebelah, Dewi Sri. Kalau panen mereka memberikan persembahan untuk Dewi Sri. Allah musta'an. Ya. Dan dilegalkan oleh Ghoiru Aqil, Ghoiru Said. Kata Ghoiru Aqil, Ghoiru Said, oh enggak apa-apa kalau panen padi, ya, sedekah bumi untuk Dewi Sri, untuk Nyadran, sedekah laut, enggak apa-apa, ini tradisi. Allah musta'an. Gak percaya antum dia ngomong kayak begitu? Hah? Percaya gak? Orang ada di videonya kok. Allah musta'an. Allah musta'an. Terus berikutnya wabihada yatabayyan. Ini ya Nugraha, baca Nugraha. هذا تبين أن مشركي أهل هذه الأزمان أجهلوا بالله بتوحيده من مشركي العرب ومن قبله. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله أي وشهد بذلك وهو معطوف على ما قبله على نية تكرار العامل. ومعنى العبد هنا المملوك العابد أي أنه مملوك لله تعالى. والعبودية الخالص الخاصة وصفه كما قال تعالى أليس الله بكاف عبدا. فأعلى مراتب العبد العبودية الخاصة والرسالة. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في هاتين الصفتين الشريفتين. وأما العبودية فالإلهية وهما حق الله تعالى لا يشاركه في شيء منها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وقوله عبده ورسوله أتى بهاتين الصفتين وجمعهما دفعا للإفراط والتفريط. فإن كثيرا ممن يدعي أنه من أمته أفرط بالغلو قولا وفعلا وفرط بترك متابعته واعتمد على الآراء المخالفة بما جاء به وتعسف في تأويل أخبانه وأحكامه بصرفها عن مدلولها والصرف عن الانتهاء لها مع اقتراحها. فإن شهادة أن محمدا عبده ورسوله تقتضي الإيمان به وتصديقه فيما أخبره وطاعته فيما أمره والانتهاء عما عنه زجر. وأن يعظم أمره ونهيه ولا يقدم عليه قول أحد كائنا من كان. طيب حسبك ترجمكان sini. Faris, terjemahkan Faris. Dengan ini telah jelas bahwasanya musyrikin zaman sekarang lebih jadi lebih bodoh terhadap Allah dan tauhid ini daripada musyrikin Arab. Daripada musyrikin Arab dan aman kabilah. Apa? Waman qablahum. Dan perkataan Musan kepada Musani, wahana Muhammad dan Abu Rasul, bahwasanya Nabi Muhammad itu hambanya dan Rasulnya. Dipersaksikan dengan hal ini, yaitu maktub kepada yang sebelumnya atas niat pengulangan al-amil yang melakukan. Paham sini? Wa syahida bidzalik wa huwa maktubun ala ma qablah ala niyati taqraril amil. Apa maksudnya itu? Syahida dalik bersyarat demikian, dia maktub wa anna Muhammadan, berarti ini maktub kepada ucapan sebelumnya dengan takdir asumsi berulangnya amil. Amilnya kan udah ya di matannya yang awal ya. Ini kan hadis kan. Terus dan makna hamba itu di sini yang dimiliki tuannya al-amil. Apa? Ya. Itu bahwasanya dia itu dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Muhammad dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Dan hak kemudian yang khusus ini adalah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti firman Allah taala, bukankah Allah cukup untuk melindungi hambanya. Terus? Dan tingkatan yang paling tinggi seorang hamba itu kekhususan peribadatan dan risalah. Maka Nabi Muhammad SAW itu sesempurnanya makhluk pada dua sifat ini yang mulia, dua sifat yang mulia ini, peribadatan dan risalah. Adapun rububiyah dan ilahiyah, maka keduanya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh ada sekutu dari sesuatu apapun pada hal ini. Minha ma'atun tawbud, walaupun itu minha yang di dalamnya malaikat yang mendekatkan. Walau Nabi dan tidak, bukan Nabi yang diutus. Jadi keduanya tadi kan hak Allah. Maka tidak ada hak tersebut ya bagi malaikat yang didekatkan sekalipun, Jibril, atau kepada malaikat nabi yang diutus sekalipun. Ya, yang menyaingi Allah pada sedikit pun dari hak ini. Terus lanjut. Ini perkataan Rasulnya, abduhu wa rasuluh, hambanya dan rasulnya. Datang dengan dua sifat ini dan digabungkan keduanya dapat untuk menjaga sebagai penjaga. Apa? Daf'an untuk menepis, menghilangkan, untuk menolak. Menolak sifat melampaui batas. Ya. Apa? Sifat sikap ekstrim. Kalau masih paham ya, kalau yang tadi ekstrim ke kiri, yang satu lagi ekstrim ke kanan, bahasa kitanya apa tuh? Menggampang-gampangkan ya. Terus bahwasanya kebanyakan manusia yang mengklaim bahwasanya dia itu adalah umat Nabi Muhammad SAW, akan tetapi dia melampaui batas dengan guru secara perkataan dan perbuatan. Baik dari perkataan dan perbuatannya. Dan dia itu melalaikan dengan meninggalkan hak untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan dia bersandar pada pendapat-pendapat yang menyelisih perkataan beliau. Yang berisi risalah yang beliau bawa, batas apa, dan dia berserampangan untuk mentakwil kabar-kabar yang beliau, artinya memaksakan diri ya, memaksakan diri untuk mentakwil kabar-kabar yang beliau sampaikan dan hukum-hukum yang beliau sampaikan. Ya, mentakwil berita-berita, kabar-kabar dan hukum-hukum, ya. Hukum-hukum dengan memalingkan dari arti yang benar ke mana yang lain. Terus? Ayo terus. Dan menolak untuk tunduk padanya. Bersama dengan menjauhkan dirinya kepadanya. Mati rohiha, mencampakkannya. Ya. Sudah. Lanjut. Sungguhnya syahadat pada bahwasanya syahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya ini tak tadi mencakup atau menuntut keimanan kepadanya. Menuntut keimanan kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan membenarkan apa yang dikabarkannya. Dan mentaati apa yang beliau perintahkan. Lanjut. Menjauhi apa yang beliau larang. Serta mengagungkan perintahnya dan larangannya. Dan tidak mengedepankan perkataan seseorang pun apapun kondisinya. Apa? Dan tidak mendahulukan ucapan seorang pun di atas sabda beliau. Siapapun orang itu. Siapapun orang itu. Ya. Ayo baca siapa tadi namanya? Dayat. Dayan. Fadhal. والواقع اليوم وقبله ممن ينتسب إلى العلم من القضاة والمفتين مفتينا جمع مذكر سالم والمفتين خلاف ذلك والله المستعان خلاف خبر dari واقع خلاف ذلك Terus wallahu musta'an. Rawi ad-Darimi fi musnadihi an Hamidah bin Salam radhiyallahu anhu. Jangan disukunin. Dihidupin, jangan diwakop-wakop. Hidupin semua rakaat. An Hamidah bin Salamin ya. Radhiyallahu anhu annahu kana yaqulu inna lanajidu sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa nadhiran wa hirzan lil ummiyyin wa hirzan lil ummiyyin anta 'abdi wa rasuli sammaytuhu lil mutawakkil laisa bifaddin wala ghaliqin wala sakhabin bil aswaqi wala yajzi bisayyi'ati mithlaha walakin ya'fu wa yatajawazu walan aqwidahu hatta yuqimal millatal muta'awwijata bi an yashhada an la ilaha illallah yaftahu bihi a'yunan umyan wa adanan summan wa quluban gulba qala ata'u binu jasari wa akhbarani abu waqidin al-laysi annahu sami'a ka'ban yaqulu mithla ma qala ibn salam. Lanjut. Qawlu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu ay khilafan lima ya'taqiduhu al-Nasara annahu Allahu aw ibnullahi aw thalithu thalathati Ta'ala Allah anna yaquluna 'uluwan kathira. Nah. Ya. Coba sini. Siapa? Suyudi. salah terhadap tauhid, maka yang dan yang terjadi pada saat ini yang sebelumnya menyelisihi perbuatan ini. Yang terjadi saat ini dari orang-orang yang ya, mana sih? Wal waqi'il yaum wa qablahu, dan yang terjadi pada saat ini dan maupun sebelumnya, mimman yantasibu, dari orang-orang yang menisbatkan diri pada ilmu dan qudat, ya. Ya, apakah itu dari kalangan para hakim maupun dari para pemberi fatwa, ternyata khilafu, ya, menyelisihi, ya, dzalika menyelisihi, ya, hal ini. Terus? Dan kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Dan diriwayatkan oleh Abdal ini pada musnadnya bahwasanya dari Abdullah bin Salam, ibnu Salam. Abdullah bin Salam tahu ya, sahabat yang dulunya beragama apa? Yahudi. Pendetanya bahkan. Terus? Rasulullah anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata, sungguh kami menemukan sifat Rasulullah SAW bahwasanya kami memutusmu, bahwasanya kami memutusmu untuk sebagai saksi dan kabar gembira dan pemberi kabar gembira, tepatnya ya, pemberi kabar gembira. Terus memberi peringatan dan penjaga untuk orang-orang umum. Apa? Umi itu bukan orang umum. Apa? La yaqra wa la yaktub, yang tidak bisa baca tulis. Terus? Tidak bisa baca dan tulis. Dan bahwasanya dirimu adalah seorang hamba dan rasul. Taib. Ya, dirimu adalah hambaku dan rasulku. Terus? Dan aku menyebut. Itu enaknya terjemahnya, aku menamakannya. Samaituhu, aku menamakannya. Aku menamakannya dengan mutawakkilan. Terus? Bukan dengan Laisa bifaddin wala ghalid. Ayo apa? Bukan dengan kasaran. Bukan orang yang kasar. Bukan orang yang kasar dan juga bukan orang yang keras. Itu. Terus? Dan bukan orang yang berteriak-teriak di pasar-pasar. Dan bukan pula orang yang suka yang membalas bisayyi'ah, membalas keburukan dengan keburukan juga. Terus? Akan tetapi engkau adalah yang maha pemaaf dan orang yang merelakan. Yang merelakan atau membolehkan. Loh, kok gitu terjemahannya? Walakin ya'fu, namun dia pemaaf, wa yatajawazu. Apa enak ya? Apa ia terjawas kan artinya apa? Berlalu, artinya dia ini memaklumi. Jangan di ya, dia setelah maafin sudah ia terjawas. Dia membiar berlalu aja. Ya. Apa kalau bahasa kita tuh? Memaklumi kali ya. Memaklumi. Terus dan tidaklah Allah menghentikan hal tersebut sampai lan akbido, ya, lan akbido. Gimana? Itu kan ada fiilnya itu, fa'ilnya itu domir mustatir wujuban takdiruhu. Ana berarti ana akbidohu, lan akbidohu. Berarti gimana terjemahnya, Syudi? Aku tidak akan menghentikannya. Itu bukan menghentikan. Ya, ada hadis. ar-ruh idza qubida. Nah. Tabi'ahul basar gitu kan. Berarti apa? Lan aqbidahu arti aku tidak akan mematikannya. Mewafatkannya. Gitu. Terus nah terkadang kematian itu diibaratkan dengan qabd. Ya. Dengan qabd. Nah, itu artinya mematikan, dimatikan terus sampai tegaknya agama. Hatta yuqima al-millata al-mutawajjah. Ya, apa artinya? Yang bengkok. Hah? Ya. Ya. Jadi sampai agama apa namanya? Aku tidak akan mewafatkannya hingga dia yuqima al-millata al-mutaawijah, hingga dia meluruskan agama yang bengkok. Dan agar orang-orang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak ibadah yang benar-benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yaftahu biha. Terbuka. Enggak gitu terjemahnya gimana? Yang dengannya dia membuka, yang dengannya dia membuka matanya yang buta. Dan telinga-telinganya yang bunyi dan hati-hati mereka yang tertutup dan berkata atau ibnu Yasar atau ibnu Yasar dia berkata telah mengabarkan kepadaku aku wahid atau bin Yasar atau bin Yasar al-Hilali ya. Ya. Bahwasanya dia telah mendengar dari Ka'ab, dari Ka'ban, dan dia berkata semisal apa yang diucapkan? Iya, itu Abdullah bin Salam, mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam. Ya. Terus? Dan perkataan perkataan Syekh Muhammad bin Abdullah bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya, yaitu ini berbeda yang diyakini oleh kaum Nasrani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atau bukan bahwasanya Allah Isa itu domirnya ke Isa bahwa Isa itu adalah Allah atau anaknya Allah atau tiga dari tiga dalam atau disebut Trinitas satu dari yang tiga, bukan tiga dari yang tiga, satu dari yang tiga, karena kan mereka punya konsep Tuhan itu Trinitas, ya Allah itu hanya Tuhan, salah satu Tuhan, Tuhan Bapa. Terus udah. Ya, udah ya. Ah, Abdul dibaca berikutnya sini. Remon ya, baca Mon. Saya mau kamar mandi. Antum periksain bacanya Remon semuanya. Kalau Remon salah, kroyokin aja udah. Remon baca Mon. Wa ja'alani wa ja'alani nabiyyan wa qala lan yastaghfir. Eh benar enggak tuh Raymond bacanya? Benar? Wa qala lan yastaghfir masihu ayyaku dan lillahi wal malaikatu al-muqarrabuna. Yang mana mohon-mohon, ntar dulu, anda baru datang ini. Main mukorobun-mukorobun aja. Yang mana? Ayat yang mana? La yastankif al-masih ayyakuna. Ayat terus. Wa may yastankif an ibadatihi wa yastakbir fasayahsuruhum ilaihi jami'a. Wa yashadul mu'minu aydan ibutani awli a'da'isi al-yahudi innahu waladu mu'min. Hah? Lah, gimana? Bagi waladu bagiin. Itu tuduhan orang Yahudi ya. Harusnya orang Nasrani itu marah ke Yahudi. Iya kan? Tuhan mereka disebut sebagai anak, kalau bahasa kita anak zina ya, anak haram lah ya. Cuma orang Nasrani bodoh-bodoh emang. Makanya di Al-Quran waladdallin ya, yang sesat itu Nasrani, yang al-maghdub alaihim siapa? Yahudi. Yang dimurkai itu Yahudi, yang sesat Nasrani. Terus cukup. Terjemahkan sini. Siapa yang belum? Nikolas, nah, ayo Nikolas, terjemahin. Maka mesti kita tidak dikatakan lagi bahwasanya bersaksi bahwasanya bisa kita adalah hamba Allah. Apa Niko? Gak jelas ngomongnya. Ayatnya dulu. Mattakhadallahu waladin. Mattakhadallahu min walad. Allah sekali-sekali tidak mempunyai anak. Ah, anda mau tanya irobnya di sini, Yayan. Ya. Walad irobnya apa? Walad majrur. Enggak. Majrur. Waladin. Iya. Nah, itu mah anak kecil juga bisa kalau bilang majrur. Nah, jangan. Anak kecil juga bisa bilang majrur. Mattakhadallahu min waladin. Walad apa irobnya walad? Anak kecil juga bisa kalau bilang majrur. Min waladin ya, ada huruf min. Oh iya. Maf'ul mahalan. Maf'ul mahalan majrur lafdhon. Ahsanta. Terus siapa tadi? Nikolas. Nikolas terjemahin. Dia enggak ada lagi nerjemahin Al-Quran. Enggak pakai bahasa resmi Niko. Coba kalau Niko jadi penterjemah Quran gitu ya. Dan sekali-kali enggak ada. Enggak. Aja bahasanya enggak. Ya, yang benar ini kita lagi menterjemahkan kalam Allah. Ya. Harus ada adab di situ. Kalau kita terjemahin ucapan ulama aja kita berusaha pakai tata cara bahasa yang bagus, apalagi sedang menerjemahkan kalam Allah. Yang terbaik, kalimat yang terbaik yang kita ungkapkan. Ya. Terus Nikolas, lanjut. Fala Buddha, kok tidak lain lagi? Enggak enak terjemahnya apa tidak lain lagi? Hah? Gimana yang enaknya terjemahnya Niko? Ganti tidak lain lagi, ganti itu. Maka haruslah gitu. Mestilah ya. Ayyashad seseorang mempersaksikan bahwa Isa hamba Allah. dan terus ala ilmin. Kok dengan landasan ilmu dan dengan keyakinan. Terus hamba sahaya. Jangan terjemahin hamba sahaya, bahaya itu. Hamba sahaya itu kan budak. Ijma' para ulama, seluruh nabi dan rasul itu mereka ahrar, orang-orang yang merdeka, enggak ada yang mantan budak. Ijma' para ulama semua, para rasul enggak pernah ada yang mantan musyrik. Mantan musyrik enggak ada. Hatta Ibrahim. Ibrahim bukan ya. Atau jangan boleh antum katakan Ibrahim pernah syirik ketika sedang mencari Tuhan. Oh ini hadar Rabbi ini bulan, oh ini bintang kan. Itu lagi bab munadharah. Munadharatul musyrikin fi zamanihi. Sedang mendebat gitu, lagi ngeledek. Ini Tuhan saya nih kan, karena mereka menyembah matahari, mereka menyembah bulan. Oh ini Tuhan saya. Ya, Tuhannya hilang, ah saya gak suka lama yang hilang. Gitu. Lagi ngeledek, paham enggak itu? Oh, saya ini bintang nih Tuhan saya. Ya. Ini Tuhan saya nih, lagi ngeledek begitu. Ngerti? Nah, sama tadi juga yang dibilang Niko, terjemahnya hamba sahaya. Bukan hamba sahaya. Kalau hamba sahaya berarti kita pahami apa? Budak. Ya, enggak ada. Para nabi dan rasul enggak ada yang mantan budak. Ya, mereka semua orang merdeka. Kenapa enggak ada yang mantan budak? Allah muliakan, karena kalau mereka ada yang mantan budak nanti direndahkan oleh umat, kan begitu? Karena kecenderungan umat begitu. Umat zaman sekarang coba deh, ada orang kaya, mantan artis atau masih artis, naik ke mimbar, oh dengerin. Ya. Dengerin artis mau ngomongnya ngancur kayak ngasal kayak, yang penting dia terkenal. Oh, ini artis nih. Mantan grup band terkenal. Terus bicara agama, didengerin. Ya. Coba Raymond, kata orang, siapa dia nih? Ya enggak? Raymond, nih mantan, mantan apaan? Mantan mahasiswa. Kata umat, bodoh amat. Coba kalau mantan grup band, wah ini. Ya, kecenderungan umat seperti itu. Nah, ya, ini enggak bagus, cuman Allah menghadirkan nabi-nabi itu dari kalangan ahrar, ya, orang-orang yang merdeka, supaya tidak ada perlakuan seperti itulah. Paham ya? Nah, jadi terjemahan Niko itu ya bisa berakibat fatal. Dibenerin diksi-diksinya itu. Terus hamba Allah udah, jangan hamba sahaya. Terus Bagaimana dalam firman Allah Ta'ala, permisalan kita di sisi Allah itu seperti Adam. Allah menciptakan kita dari Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian dia menciptakannya dengan kalimat sumpahnya. Ya, jadi mudah aja kalau Isa nggak ada bapak, oh ada bapak, ya kayak Adam aja. Ada bahkan gak ada bapak, gak ada ibu. Kalau Isa ada ibu, lebih mudah lagi. Ya, lebih mudah lagi. Adam gak ada apa, gak ada bapak, gak ada ibu. Gak ada masil, gak ada ya, gak ada padanan yang sebelumnya. Jadi itu gak ada itu. Manusia itu gak ada. Sebelum itu gak ada. Hal ta'ala al-insan hinu minad dahr ya, lam nakun syai'an madhkura. Manusia itu lam yakun syai'an madhkura. Enggak ada disebut-sebut. Ya, boro-boro ada wujudnya, disebut-sebut aja enggak ada. Nah, kalau Nabi Isa, manusia udah banyak. Ya. Udah ada padanannya. Nah, ini kalau Adam lebih berat lagi. Ya, ketika orang-orang Nasrani bingung kok enggak ada bapak, ini mereka ini bodoh. Padahal mereka mengimani Nabi Adam adalah manusia pertama diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi kalau akidah apa itu namanya yang si Charles Darwin itu bukan akidah Nasrani. Ya, walaupun Charles Darwin mungkin Nasrani awalnya, ya, nggak tahu lah apa agamanya. Hah? Yahudi ya? Oh Yahudi dia. Yahudi yang sesat berarti dia, atau ingin menyesatkan, gitu aja. Yahudi yang sesat atau ingin menyesatkan. Biasa Yahudi itu selalu menyusup-nyusup, ya. Bulus, paus pertama Nasrani itu orang Yahudi. Dia pura-pura memeluk agama Isa, paris tolong, katanya, tolokannya, ya. Kemudian melahirkan konsep Trinitas. Konsep Trinitas itu siapa? Dari si Bulus, namanya aja udah Bulus, ya, akal Bulus. Nah. Juga Abdullah bin Saba itu orang Yahudi, ya. Kemudian melakukan gerakan Sabaiyah yang dikenal, yaitu apa? Melahirkan konsep apa? Rafidah, konsep Syiah, Syiatu Ali kata mereka, golongan Ali. Mengagungkan Ali, bahkan di awal-awal ngeri, mereka sujud kepada Ali. Akhirnya diapain sama Ali? Dibakar, dibuat parit, ceburin di situ. Di situ udah banyak tungku api, dibakar, dibakar hidup-hidup. Padahal mereka mengucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, jadi Islam dan Nasrani itu dirusak oleh Yahudi, ya, oleh Yahudi. Nasrani juga dirusak oleh Yahudi. Taibar kalafik. Jadi Yahudi dan Nasrani itu enggak ada nyambung-nyambungnya. Yahudi itu mengharamkan babi sampai hari ini. Nasrani menghalalkan. Itu pun orang Yahudi yang bilang ini halal. Jadi Yahudi yang pura-pura masuk Kristen. Halal, habis itu dia tinggal. Tuh lihat agama dia bodoh tuh, nah, ngalalin babi. Nah. Allah musta. Terus lanjut, siapa tadi Nicholas? Dia memberiku kitab, dia itu Allah. Dia memberikan kitab dan memberikan aku seorang nabi. Atania itu kan fi'il dan maf'ul. Fa'ilnya mana? Domir mustatir takdiru huwa, kembalinya ke Allah. Dia memberikan kepadaku kitab, yaitu Injil, wa ja'alani nabiyya, dan menjadikanku sebagai seorang nabi. Include plus rasul. Ya, terus la yastankif, istankafa yastankif itu maknanya apa? Enggan, ya. Enggan. Ya, bahasa kita enggan kan? Jadi terjemahnya gimana? Lan yastankifal Isa, maka Isa sekali-kali tidak enggan an yakuna abdan, untuk menjadi seorang hamba. Ya, terus tuh walal malaikatu, jadi malaikatu itu irobnya apa? Ma'tub kemana? Ma'tub ke al-Masih. Jadi gimana terjemahnya? Nabi Isa dan para malaikat sesekali tidaklah merasa enggan menjadi hamba Allah, gitu. Malaikat al-muqarrabun, malaikat yang didekatkan, para malaikat yang didekatkan. Terus? Maka siapa yang enggan dari beribadah kepada Allah dan berlaku sombong, maka Allah akan mengumpulkan mereka sendiri. Taibar. Udah sampai sini tadi ya? Masih. Ayo terjemahin lagi Niko. Wa yashhadul mu'minu, dan seorang mukmin juga bersaksi. Bahwa ucapan musuh-musuhnya yaitu Yahudi yang mereka menuduh bahwasannya walad bagi Isa adalah ya dan billah. Walad bagi apa? Anak. Ya kayak gitulah. Anak zina, anak haram kalau di kita. Allah melaknat mereka. Maka tidak benar Islam mereka. Maka Islam seseorang, yang benar terjemahnya Nikolas, jangan ya. Ya. Fala yasihu Islamu ahadin, maka tidak sah keislaman seseorang hatta yatabarra'a. Loh, kok berserah diri? Berlepas diri. Nah, dua golongan itu siapa yang berkomentar tentang Isa? Yahudi dan Nasrani. Ya. Terus ya, berarti sekarang wa kalimatuhu ya. Ustaz Abdurrahman, faddal. Kenapa Paris? Apa ada apa antum? Hah? Oh. Apa Jaki? Orang lagi baca ente malah pada sibuk dengerin. Malah sibuk ngobisik-bisik tetangga. Dengerin kalau lagi kan baca. Fadal. Nah ini penting ini ya, jangan sampai antum mau jadi salafi wahabi. Hah? Mengenai hadis ini aja nggak tahu nggak paham. Itu belajar akidah di kapan ini kan kitab tauhid bab dasar ini ya, ini penting ini, jangan sampai nggak paham. Terus lanjut. Arsala. Apa? Falaqahu bil kalimati allati arsala biha Jibril ila Maryam fanafakha fiha min ruhihi bi amri rabbihi azza wa jalla. Fakana Isa bi idnillahi azza wa jalla. Fahuwa nashi'un 'anil kalimati allati qala lahu kun fatah. Wa ruhu allati وروحه الذي أرسل بها هو جبريل عليه السلام وقوله وروح منه. قال أبي كعب عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها بقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى. بعثه الله إلى مريم فدخل فيها. راه عبد بن حميد وعبد الله بن أحمد في زوائد المسلم وابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهم. نعم. Tadi siapa yang baca pertama? Antum terjemahin. Siapa? Ihsan. Artinya gini, karena keberadaan Nabi Isa itu dengan kalimat kun. Ya. Dengan kalimat kun, bukan Nabi Isa yang kun. Karena kalau kun itu kalimat Allah, kalau kalimat Allah makhluk, bukan makhluk, maka Isa itu bukan kalimat Allah. Paham gak sini? Kalau antum katakan Isa itu kalimat Allah, ya antum Jahmi berarti, Mu'tazili yang berpendapat Quran atau kalamullah adalah makhluk. Ini yang tadi saya bilang, ini penting ini. Ya, seorang Sunni Salafi harus paham. Yang kayak gini-gini ini nggak boleh nggak paham. Ini ma'rifat dasar. Ya, ini ma'rifat dasar. Dan sampai diterjemahkan Isa adalah kalimat Allah. Ini ngaco ini. Ya. Wa kalimatuhu, kan begitu kata Nabi. Wa kalimatuhu, kalimatnya. Terus berarti Isa kalimat Allah. Bukan. Karena kalimat Allah ghairu makhluk. Kan begitu. Makanya Imam Ahmad tidak mencukupkan seorang dianggap sebagai ahli sunnah kalau cuma mengatakan Al-Quran kalamullah. Enggak. Sebagaimana di kajian kita waktu itu. Masih ingat? Kajian akidah Al-Kirmani. Mesti melanjutkan dengan apa? Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Karena kalau dikatakan Al-Quran kalamullah, Imam Ahmad masih memvonis itu sebagai apa? Jahmi. Mesti ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah bukan makhluk. Ya. Baik. Maka kalimat tuhu jangan antum katakan Isa adalah kalimat Allah. Ini Jahmi berarti. Berarti keberadaan Isa dengan kalimat Allah. Kalimat Allah apa? Kun. Gitu. Kun. Terus lanjut. Dari mana yang mengucapkan salat dari kaum asyik? Dan berkata Imam Ahmad pada kitabnya Rod al-Jamiah dengan kalimat ini. Ini Rod al-Jamiah itu udah pernah baca di sini ya, di dalam daurah, ingat gak? Kita selesai. Ya, dalam daurah kan pernah khatam, berarti murojaah nih. Terus kalimat yang Allah kirimkan kepada Maryam ketika Allah berkata kun, maka Isa ada dengan karena kalimat kun. Dan Isa bukanlah kun. Berarti Isa bukan kalimat kun, tapi keberadaan Isa dengan kalimat kun. Ya, sama seperti keberadaan Adam dengan kalimat kun. Ya, keberadaan Nabi Adam juga dengan kalimat kun, Isa juga demikian. Ya, barakallahu fikum. Inna masala Isa innallahi kamasali Adam. Ya, khalaqahu min turab tsumma qala lahu kun fayakunu. Ya. Paham sini? Terus tapi Isa itu ada karena kalimat kun. Maka kun ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalimat kun itu firman Allah taala. Terus Dan Nasrani dan Jahmiyah dia berdusta atas Allah dari permasalahan permasalahan di sana. Baik. Maka orang-orang Nasrani dan kaum Jahmiyah telah berdusta atas nama Allah dalam perkara Isa. Mereka, orang-orang Jahmi, menganggap atas kasus hadis ini, mereka menganggap bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah. Kenapa? Buktinya Allah katakan Isa itu adalah kalimatuhu. Isa makhluk. Ya, berarti kalimat Allah ini. Ya, lawazim yang batil dari orang-orang Jahmiyah. Terus? Apa terjemahan bebasnya Al-Qaha ila Maryam? Kalimat yang di Allah sampaikan kepada Maryam. Allah menciptakan berkata, Allah menciptakannya dengan kalimat yang Allah utus pada Jibril alaihissalam kepada Maryam. Artinya gini, Allah menciptakan Isa dengan kalimat yang dengannya, dengan kalimat tersebut Allah mengutus Jibril supaya Jibril menyampaikan kepada Maryam. Gitu enak terjemahnya. Terus kemudian Jibril menyebutkan kalimat tersebut ke dalam ruhnya atas perintah rohnya Azrail. Maka Isa itu katanya Isa, maka jadilah Isa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Isa dan Nabi Isa itu ada dengan atas kalimat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya kun, maka Isa jadilah Isa. Nah, maka adalah Isa gitu. Maka dia pun ada. Terus dan ruh yang asal yang Allah utus dengannya adalah Jibril. Nah, Jibril. Dan dia memintanya berbicara dengan firman-Nya. Masuk kepadanya. Ini diriwayatkan oleh Abu bin Umaid dan Abdullah bin Ahmad di kitabnya Zawadil Musnad, dan diriwayatkan juga oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim dan mereka. Cukup kali ya. Dah. Ke depan lagi insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.